Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan paling utamanya adalah nikmat iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, pembahasan kita adalah bagaimana kita menjaga iman dan takwa, beristiqamah di atas iman dan takwa. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan nabinya sebagaimana dalam ayat fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, maka beristiqamahlah engkau kama umirta sebagaimana diperintahkan. Wa man taba ma'aka, dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ayat ini terdapat padanya untuk istiqamah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ayat ini sesungguhnya kalau kita hayati merupakan perintah yang berat. Disebutkan bahwa Nabi saja merasa berat dengan perintah ini, karena apakah masing-masing kita mampu melakukan? Karena Allah mengatakan fastaqim kama umirta, beristiqomahlah engkau seperti yang diperintahkan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, namun demikian, kalaupun kita tidak bisa sepenuhnya istiqamah, bukan berarti kemudian kita tidak ada usaha untuk istiqamah. Tetaplah berusaha untuk istiqamah, berjalan di atas kebenaran, berjalan di atas hidayah, petunjuk dari Allah Azza wa Jal. Kalau kita jatuh pada kekeliruan dan kekurangan, segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada ayat yang lain, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Maka beristiqomahlah kalian menuju Allah Azza wa Jalla. Wastaghfiruh, dan mohonlah ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh ulama kenapa datang perintah istighfar untuk mohon ampun setelah perintah untuk istiqamah. Karena ketika orang hendak berusaha istiqamah, pasti saja ada kurangnya. Pasti saja dia pernah satu dua kali, bahkan berkali-kali jatuh. Namun itu semuanya insyaallah bisa teratasi dengan banyak-banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kita merasa dan kita tahu tentang diri kita bahwa kita ini adalah manusia yang banyak keliru dan banyak salah. Manusia yang sering keliru dan sering salah. Maka obati kesalahan dan kekeliruan itu dan tutupilah dengan banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketika kita terus berusaha untuk istiqamah dan kita benar-benar di dalam usaha tersebut, maka insyaallah kita akan memperoleh apa yang Allah Azza wa Jalla janjikan untuk mereka yang beristiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beristiqamah, qalu rabbuna Allah, mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah. Fala khaufun 'alaihim, maka tiada rasa takut atas mereka. Tidak dikhawatirkan pada mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Tidak takut akan nasib. Tidak dikhawatirkan akan nasib mereka di akhirat kelak. Allah Azza wa Jal akan memberikan balasan yang baik di akhirat bagi yang mereka itu istiqamah. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih ketika mereka mesti berpisah dengan dunia ini, yang di sanalah ada sanak kerabatnya, familinya, harta bendanya, rumah tinggalnya, tempat kerjanya. Dia tidak akan bersedih meninggalkan itu semuanya, karena dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik di sisi Allah Azza wa Jal. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jal berfirman, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, saat akan datang kematian pada mereka, malaikat-malaikat turun dan memberikan kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian bersedih. Jangan kalian takhafu, takut, khawatir. Wa la tahzanu, jangan pula kalian bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan gembiralah kalian, berbahagialah kalian dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang kalian dijanjikan, yakni untuk mendapatkannya. Sungguh bahagia mereka yang istiqamah, dan itu yang kita harapkan untuk kita semuanya. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita yang hidup di masa seperti yang kita ada padanya ini, istiqamah merupakan sesuatu yang aziz, yang langka, yang sulit. Mengapa demikian? Seperti yang kita tahu, berbagai godaan, berbagai ujian mengitari kita, mengelilingi kita, bahkan menawarkan langsung masuk ke rumah-rumah kita, bahkan selalu mengingatkan kita untuk kita mengikutinya, apalagi dengan fasilitas-fasilitas teknologi yang canggih sekarang ini. Berbagai ujian dan cobaan, berbagai godaan masuk ke rumah kita, ke perangkat elektronik kita. Itu tawaran-tawaran. Belum lagi kalau kita keluar, melihat, bergaul, bertemu, dan hidup di masyarakat yang kondisinya seperti ini. Betul-betul istiqomah itu menjadi sangat berat. Sangat berat. Oleh karenanya, kalau ada orang yang tetap istiqomah benar-benar, pahalanya begitu besar. Pahalanya sangat besar. Nabi SAW sampai mengatakan dalam hadis, "Inna min waraikum ayyamus sabr. Al-mutamassik fihi bi sunnati kalqabit 'alal jamr." Sesungguhnya di belakang hari kalian nanti, ayyamus sabr, hari-hari kesabaran. Al-mutamassik fihi bi sunnati kalqabit 'alal jamr. Orang yang betul-betul berpegang dengan sunnahku, dengan tuntunanku, seperti orang yang memegang bara api. Apakah itu kita rasakan? Insyaallah kalau kita benar-benar ingin istiqamah, kita betul-betul merasakan. Berat. Tantangan demi tantangan kita hadapi dari berbagai pihak. Sampai dari pihak-pihak yang terdekat dengan kita. Kita hadapi tantangan dari orang tua kita, ayah dan ibu kita. Atau ditentang oleh anak sendiri bagi yang sudah berusia. Atau ditentang oleh istri kita atau oleh suami bagi yang perempuan. Karib kerabat, teman-teman dekat, tetangga, dan lingkungan di sekitarnya. Semuanya melihat kepada kita dengan penglihatan yang aneh. Bukan hanya itu, bahkan terkadang dengan penentangan-penentangan, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Sehingga istiqomah terasa begitu berat. Terasa begitu susah, seolah-olah jalan di hadapan itu begitu menyedihkan. Tapi ingatlah bahwa di balik kesedihan, ketika menghadapi tantangan-tantangan, di sana ada kebahagiaan yang hakiki. Bahkan sejak di dunia, dia akan mantap dengan iman dan sunnah yang dia ada di atasnya. Dia akan tentram dengan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Dia akan bahagia karena selamat dari berbagai ujian dan cobaan yang menimpa banyak manusia. Bahagia dengan hidayah. Dan nanti di akhirat kelak insyaAllah betul-betul akan mendapatkan surga yang Allah janjikan. Maka ahibbati fillah rahimakumullah, hendaknya kita membesarkan kalbu kita untuk tetap istiqamah walaupun menghadapi berbagai rintangan dan berbagai ujian dan cobaan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ujian-ujian dan cobaan yang di hadapan kita beragam bentuknya. Bisa di simpelkan menjadi dua, yaitu fitnatus syubhat dan fitnatus syahawat. Ujian-ujian syubhat, godaan-godaan yang menyeret kepada syubhat-syubhat, wasyahawat, dan ujian-ujian syahwat. Ikhwan fil din rahimakumullah, ujian syubhat, syubhat artinya sesuatu yang samar, ghairu wadhih, tidak begitu jelas. Syubhat, walaupun orang banyak mengenalnya, syubhat berupa makanan dan minuman, istilah syubhat, tapi sesungguhnya syubhat lebih umum daripada itu. Syubhat juga terkait dengan berbagai keyakinan-keyakinan keyakinan yang syubhat, yakni ini keyakinan benar apa tidak. Ya. Pendapat yang syubhat, ini pendapat benar atau tidak. Ya. Ibadah yang syubhat, ini ibadah benar atau tidak. Nah, fitnah syubhat ini yang lebih berat. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam kitab Ighatsatu Al-Lahafan, kata beliau, wa hiya a'zamul fitnatain. Ini adalah yang paling berat dari dua ujian ini. Fitnatu asyubuhat. Apa bentuknya? Bentuknya beragam. Ada yang itu berupa kekafiran, berupa kebid'ahan. Ya. Kekafiran yang syubhat, ya, bagi sebagian orang ini banyak di tengah-tengah kita, terutama di masa-masa sekarang ini dengan banyaknya kebodohan yang menimpa umat, beriring dengan itu berbagai ajakan kepada kekafiran banyak. Seperti yang kita tahu, orang-orang liberal berbaju Islam, ya, kemudian menebarkan pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Bahkan di antara pemikiran-pemikiran yang mereka tebarkan berupa kekafiran-kekafiran yang bagi sebagian orang syubhat. Ini benar apa tidak? Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nyatanya banyak orang yang kemudian tergoda dan ikut dengan orang-orang liberal itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Begitu pula kebid'ahan. Kebid'ahan lebih banyak lagi. Berbagai keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan apa yang diyakini Rasulullah alaihi salatu wasalam juga bertebaran di tengah umat. Kita lihat di masyarakat kita berbagai kelompok-kelompok, apalagi sekarang dengan media sosial, dengan adanya internet, ya, berbagai website atau yang semacam itu juga menjadi alat untuk penyebaran syubhat-syubhat itu, mengajak kepada kekafiran atau kebid'ahan. Nah, begitu dahsyat, mengerikan. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau seseorang tidak membentengi dirinya dengan ilmu, tidak memohon kepada Allah Azza wa Jal agar tetap istiqamah, maka akan terseret. Karena apa? Karena begitu kuat ajakan-ajakan kepada syubhat-syubhat tadi. Di saat yang sama, sekali lagi, bekal ilmu agama sangat minim di masyarakat. Karena kenyataannya, mendalami ilmu umum lebih besar porsinya daripada mendalami ilmu agama. Sehingga ketika dasar-dasar agama tidak kokoh, muncullah syubhat-syubhat tadi, dianggap itu sesuatu yang masuk akal, benar juga, dianggap baik, akhirnya diikuti. Ya, Ikhwan fillah rahimakumullah. Banyak contoh hal-hal yang seperti itu, bahkan kita melihat begitu mengerikan. Sampai-sampai keyakinan terhadap kebenaran Al-Quran pun dibuat goncang. Ya, lihat orang-orang liberal, apa omongan mereka terhadap Al-Quran? Mereka tidak lagi meyakini bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jal yang Allah turunkan dari atas tujuh langit kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Mereka justru dengan berretorika mengatakan Quran itu adalah produk budaya. Ya. Na'udzubillah. Sampai menulis pula sebagian mereka sebuah buku berjudul menggugat keautentikan wahyu Tuhan. Sampai sejauh ini. Kalau muslimin terhadap Al-Quran sudah tidak lagi meyakini sebagai wahyu Allah Azza wa Jal, apa jadinya? Apakah dia akan menganggap Al-Quran sebagai pedoman hidupnya yang harus diimani dan diamalkan sesuai dengan pemahaman yang benar? Tentu akhirnya ya, tidak seperti itu. Mereka pasti akhirnya mengatakan, ya ini namanya produk budaya. Ya, maksudnya begini, maksudnya begitu, sesuai dengan maunya mereka. Dan itulah yang terjadi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini salah satu contoh syubhat yang sudah sampai pada pokok-pokok keimanan. Kalau Al-Quran sudah diyakini seperti itu, bagaimana dengan hadis Nabi? Tentu menurut mereka sudah tidak berarti lagi. Hadis Nabi sudah tidak berarti lagi. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini sangat membahayakan. Ya, sangat membahayakan sekali. Ini contoh yang sampai pada tingkatan kekufuran. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Wa ma'alu adil fitnah ilal kufri wan nifaq. Wa hiya fitnatul munafiqin wa fitnatu ahli bid'ah." Dan ujian syubhat ini ma'aluhu berakhirnya nanti bisa kepada kekafiran. Wan nifaq bisa sampai pula kepada kemunafikan. Wa hiya fitnatul munafiqin wa fitnatu ahlil bid'ah. Dan itulah fitnah, ujian yang menimpa orang-orang munafiqin dan ahlul bid'ah. Ya, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Sekarang banyak orang mungkin sudah pada tingkatan kekafiran tapi dia enggak merasa. Ya. Tapi dia enggak merasa. Kalau orang sudah tidak meyakini Quran itu wahyu Tuhan, wahyu Allah Azza wa Jal, apa yang seperti itu muslim? Ya. Apa yang seperti itu muslim? Jelas bukan muslim. Keyakinan muslimin dari sejak zaman Nabi sampai sekarang, Al-Quran itu adalah kalamullah, wahyu dari Allah Azza wa Jal. Nah, dia mengatakan bukan wahyu, itu produk budaya. Na'udzubillah min dzalik. Sampai pula kepada kemunafikan. Mereka orang-orang liberal ini memang menumbuhkan bibit-bibit kemunafikan. Apa itu? Kebencian dan pobi terhadap Islam. Ya, ajaran Islam selalu dikritisi oleh mereka. Kita ini berkewajiban mempelajari Islam untuk kita agungkan dan kita amalkan. Tapi kalau mereka mempelajari Islam, untuk mereka kritisi, dikritik jilbab. Wah, dikritik jilbab. Ya. Dengan berbagai macam ucapan-ucapan. Kemudian apa? Ajaran-ajaran Nabi yang lain. Semua hampir kalau tidak cocok dengan selera mereka, pasti mereka kritik. Pembagian warisan ala Islam dikritik pula. Hukum-hukum terhadap para pelaku kejahatan, dari mulai qisas dan seterusnya, dikritik pula. Sampai memang salah satu dari mereka mengatakan Nabi Muhammad itu hanya seorang tokoh historis yang harus dikritisi. Ya. Ini kalau orang-orang yang tidak kokoh ilmu agamanya, sekolah di sekolah tinggi yang lebih cenderung kepada perasaan dan akal-akalan, dia akan bisa mengiya-iyakan omongan itu. Dan kenyataannya sekali lagi banyak yang mengikuti orang-orang semacam ini di perguruan tinggi-perguruan tinggi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah fitnatus syubhat yang sangat berat. Sangat berat. Belum lagi ya, yang tingkat-tingkat di bawahnya dari bid'ah-bid'ah, suatu keyakinan atau amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, fitnatus syubhat, godaan-godaan syahwat, ujian syahwat. Ini kalau orang Arab bilang hadith wala haraj, silakan bicarakan, tidak nggak usah ada rasa berat. Artinya kita sama-sama tahu betapa besarnya godaan-godaan syahwat di masa ini. Seseorang mau berbuat maksiat sangat mudah sekali, gratis pun banyak, iya kan? Gratis pun banyak. Mungkin kalau zaman 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, maksiat-maksiat lebih banyak tertutup. Mungkin kalau mau berbuat maksiat, ya butuh biaya juga barangkali. Sulit lagi. Ya. Tidak begitu terbuka. Zaman sekarang ini sekali lagi sangat mudah sekali. Bahkan gratis pun banyak. Tapi coba kita pikirkan. Ya. Kalau seseorang telah melihat berbagai godaan tersebut dan mungkin baginya melakukan, di hadapannya ada dua jalan, terserah. Memilih. Tentunya terserah ini bukan artinya boleh ya. Artinya sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina nara." Siapa yang mau iman silakan iman. Jalan keimanan banyak. Jalan kebaikan juga mudah sekali, gratis pun banyak. Antum ta'lim gratis apa enggak? Gratis. Fasilitas macam-macam dengan alat teknologinya juga banyak, gratis. Jadi faman syaa'a falyu'min, yang mau iman silakan iman, jalannya mudah sekali. Wa man syaa'a falyakfur, yang mau kufur silakan, juga jalannya mudah sekali. Tapi ya, ada tapinya, masing-masing berakibat, masing-masing ada akibatnya. Inna a'tadna lidzalimina nara, kami siapkan bagi orang-orang yang zalim neraka. Jadi kita di hadapan berbagai godaan ini, kita di hadapan berbagai ujian ini, ya silakan berpikir mau milih mana. Milih yang maksiat-maksiat banyak, tapi ingat itu semuanya ya tidak begitu saja kamu lakukan. Ada tanggung jawabnya dan ada akibatnya. Mau? Silakan. Kalau mau masuk neraka ya, itu nanti yang merasakan kamu. Di dunia kamu rasakan nikmat menurut kamu, tapi di akhirat akan merasakan azab yang jauh-jauh-jauh berlipat ganda kesengsaraannya dibanding kenikmatan di dunia. Apa artinya kalau begitu nikmat sesaat dibanding azab yang begitu berlipat-lipat? Na'udzubillah min dzalik. Azab Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sudah katakan, "Wallahu syadidul 'iqab." Dan Allah Azza wa Jal maha keras siksanya. Allah Azza wa Jal maha keras azabnya. Jangan dianggap semuanya berlalu begitu saja. Mungkin yang melakukan sudah lupa, tapi tidak terlupakan oleh Allah Azza wa Jal. Semuanya ada catatannya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengucapkan suatu ucapan kecuali di sisinya malaikat yang siap menjaga menulis. Ya. Ucapan saja ditulis walaupun berapa kata, berapa huruf. Apalagi perbuatan fulan melakukan begini, fulan melakukan begitu. Walaupun di tempat yang orang-orang enggak melihat, tapi bumi yang ia lakukan maksiat padanya akan bersaksi, fulan telah melakukan begini dan begini di tempat tersebut. Ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Saat itu bumi akan mengucapkan tentang berita-beritanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi seseorang mestinya berpikir, seseorang bukan mengikuti hawa nafsu. Ya. Kalau dia mengikuti hawa nafsu, jatuhlah dia dalam berbagai godaan tadi. Tapi kalau dia mengikuti akal sehat, apalagi mengikuti ilmu, dia akan selamat. Seandainya mengikuti akal sehat saja, itu sudah cukup ngerem banyak hal. Ya, apalagi mengikuti ilmu, jelas dia akan selamat biiznillah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wa aslu kulli fitnatin innama huwa min taqdimir ra'yi 'ala asy-syar'i wal hawa 'ala al-'aql. Asal usul segala ujian-ujian tadi sehingga orang terjerumus padanya, tergoda dan terseret, innama huwa min taqdimir ra'yi 'ala asy-syar'. Itu disebabkan dia lebih mengedepankan akal yang tidak lurus ala syara' daripada mengedepankan syariat. Satu ini. Yang kedua, wal hawa 'alal 'aql, lebih mengedepankan hawa nafsu daripada akal yang sehat. Nah, ini dua sebab. Secara globalnya ini dua sebab yang mengakibatkan seseorang terjerumus di dalam berbagai godaan-godaan dan ujian-ujian sehingga ia melenceng dari jalan yang lurus, tersesat dari jalan yang lurus. Apa tadi? Taqdimur ra'yi 'ala syara', yang pertama, lebih mengedepankan akal yang tidak lurus daripada syariat. Yang kedua, taqdimul hawa 'ala al-'aql, lebih mengedepankan hawa nafsu daripada akalnya. Fal awwal, kata beliau, yang pertama yaitu taqdimur ra'yi 'ala syara', lebih mengedepankan apa? Akal pikiran yang tidak lurus daripada syariat. Ini aslu fitnati syubhah. Ini sumber jatuhnya seseorang dalam godaan syubhat. Ya, seperti tadi yang kita contohkan itu. Dalam bab keimanan terhadap Al-Quran, dalam menilai hukum-hukum syariat, jilbab, ya, ataupun hukum waris, ataupun memelihara, membiarkan jenggot, dan lain-lain dari berbagai hukum syariat. Seseorang ketika lebih mengedepankan akal pikirannya yang tidak lurus sekali lagi, karena akal pikiran yang lurus akan cocok dengan syariat. Dia mengedepankan akal pikiran yang tidak lurus daripada syariat, maka jatuhlah dia di dalam penyimpangan. Ya, ketika muncul misalnya syubhat-syubhat seputar syariat, masalah waris, Islam mengatakan bahwa bagian perempuan setengah daripada bagian laki-laki, atau bagian laki-laki dua kali lipatnya bagian perempuan. Dan ini juga ada aturannya, tidak setiap keadaan. Ini dalam ilmu faraid pada kondisi tertentu, ya, yaitu pada saat mereka menjadi asobah bareng-bareng. Ya, itu ada penelitiannya dalam ilmu waris. Seseorang belum mendalami ilmu faraid mungkin, ya, belum mendalami hukum syariat dan hikmah-hikmahnya, serta merta dengan akalnya mengatakan apa? Kok kenapa dibedakan? Hak asasi manusia, laki-laki perempuan sama-sama manusia. Kenapa dibedakan? Ya, tidak terima. Tidak terima dengan itu. Ini kan apa istilahnya, diskriminasi atau yang semakna dengan itu, ya, terhadap kaum wanita. Ini enggak diterima oleh akal ini. Ini kezaliman terhadap wanita. Ketika orang mengedepankan ar-ra'yu 'ala syara', akal daripada syariat, dia akan mengatakan benar juga, ya. Masuk akal itu. Masuk akal. Ya, akalnya kamu yang tidak terbimbing oleh syariat. Sikap seorang muslim bukan mengedepankan akal kalau ternyata bertentangan dengan syariat, tapi dahulukan syariat, husnudzan, baik sangka terhadap syariat, dan mencurigai akal kita yang kurang paham, bukan syariat yang salah. Dulu para sahabat Nabi berpesan, ittahimur ra'ya 'ala din, curigai akal kalian. Curigai akal kalian ketika bertentangan dengan agama. Jangan yang dicurigai agama. Loh, agama itu dari mana? Dari Allah. Kita yakin enggak kalau Allah itu Maha Tahu? Yakin sekali, sangat yakin sekali. Kita yakin apa enggak kalau Allah mengetahui kondisi manusia? Oh, sangat yakin sekali. Terus ketika Allah membuat syariat, itu na'udzubillah, ngawur, atau sudah tahu sesuai dengan kondisi manusia. Jelas kita yakini sesuai dengan kondisi manusia dan maslahatnya, karena Allah tahu semuanya. Kalau begitu yang lebih, ya, seandainya mau perbandingan dan bukan tempatnya perbandingan, seandainya perbandingan, siapa yang lebih patut dicurigai? Di akal kita yang serba akal, ya, saya, akal kita semuanya, ya, yang ilmunya kurang, ilmu agamanya, dan berbagai macam kekurangan yang ada pada diri kita. Makanya kata para sahabat, ittahimur ra'ya 'ala din. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan seperti itu. Umar itu orang yang cerdas atau bukan? Terkenal sebagai sahabat yang sangat cerdas. Beliau mengatakan begitu. Begitu pula sahabat yang lain, ittahimur ra'ya 'ala din, curigai akal kalian terhadap agama ini ketika bertentangan. Umar pun punya suatu pengalaman mengatakan seperti itu. Suatu saat Nabi punya keputusan, kita harus melakukan perjanjian damai ini dengan mereka, orang-orang musyrikin. yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Ya. Umar enggak terima. Ya Rasulullah, kenapa kita mengikuti maunya mereka? Bukankah kita ini di atas hak? Ya benar, kita di atas hak. Loh, kenapa kita ini merendahkan sehingga ikut-ikut mereka? Nah, Umar ketika itu berpandangan dengan apa yang dia ketahui dengan akal pikirannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam utusan Allah yang Allah berikan wewenang untuk memutuskan, Nabi tetap ada perjanjian. Umar radhiyallahu anhu belum begitu puas ketika itu, datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, kenapa kita buat perjanjian dengan mereka, orang-orang musyrikin Quraisy? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Apa kata Nabi? Ya, Nabi tetap melakukan. Ya sudah, saya seperti Nabi. Lihat, ya. Mau tidak mau, ya sudah. Nabi sudah begitu, ikuti sudah. Sepulang dari perjanjian itu turun ayat Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami berikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Berita gembira. Jadi di balik perjanjian itu, walaupun nampaknya perjanjian yang tidak adil dan menekan muslimin, tapi di balik itu ada kemenangan yang nyata. Allah buktikan dari waktu ke waktu musyrikin sendiri yang merasa terjepit dengan perjanjian yang mereka adakan. Mereka sendiri yang akhirnya membatalkan. Muslimin, ya, ibaratnya menang tanpa perang dengan perjanjian itu. Umar radhiyallahu anhu tersadar, sehingga muncullah kata-kata tadi, ittahimur ra'ya 'alad-din. Curigai akal kalian ketika bertentangan dengan agama. Ikhwani fiddin rahimakumullah, begitu pula pada contoh yang kita sebutkan tadi, urusan warisan. Orang-orang memakai akal, ya, berituriga dan akal-akalan. Cukuplah pengalaman para sahabat, cukuplah dalil syar'i Al-Quran Sunnah sebagai bukti kebenaran. Ikuti. Kalaupun kita secara akal gak nyampe memahami apa hikmahnya, itu kekurangan akal kita. Ya. Ini sampai kapan ini? Bisa? Hah? Sudah, cukup ini. Apa enggak ada yang ingatkan? Terserah, ngikutin antum. Kalau waktunya adzan ya. Kalau mau adzan, waktunya adzan. Iya. Adzan dulu. Fadal. Adzan. Silakan kita istirahat dulu adzan.